tentang haid dan nifas, dan seperti yang kita ketahui pembahasan kita adalah masih pada pasal yang ketiga tentang perkara-perkara yang timbul dalam haid, di mana di sana ada 5 pokok bahasan. Bahasan yang pertama tentang bertambah atau berkurangnya waktu haid. Yang kedua, maju atau mundurnya waktu haid. Dan yang ketiga, sufrah atau kudrah, cairan kuning-kuningan ataupun keruh yang keluar pada wanita, ya. Nah, ketiga perkara ini, tiga permasalahan ini telah kita bahas insyaallah dalam beberapa waktu yang lalu. Kita masuk insyaallah, jika saya tidak salah ingat. Oh, atau sudah juga ya. Sudah juga pada perkara yang keempat. Taqattun fil haid. Perkara yang keempat adalah tentang taqattu, yaitu terputus-putusnya haid. Artinya haid keluar sehari dalam bentuk darah, kemudian besoknya berhenti, kemudian demikian pula lusanya keluar lagi. Kayaknya ini sudah tiga ya. Maka yang terakhir mungkin, yaitu al-jasad fid-dam. Ada ingat nggak pembahasan akhwat? Ya, kalau saya tidak salah ingat, sudah telah selesai dengan pembahasan yang keempat tentang takhasuk. Jenis yang keempat dari at-tawari fil haid, perkara-perkara yang muncul dalam haid, ya. Syekh memberikan penekanan tentang masalah ini yang dia adalah taqattu'un fil haid. Taqattu'un fil haid yaitu haid yang terputus-putus. Beliau jelaskan lebih rinci, bihaitsu tara yawman banan wa yawman naqa'an wa nahwa dzalik, yaitu bahwa sang wanita melihat sehari keluar darah dan sehari terhenti darah, ya. Apa hukum masalah ini? Maka Syekh menjelaskan kepada kita, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menjelaskan, maka pada hakikatnya perkara ini ada dua keadaan. Kata beliau, fahadani halan, maka di sana ada dua keadaan. Halal awal, halal al-awwal ay yakuna hadha ma'dinta da'iman kulla waqtiha, fahada damu istihabatin yasbutu liman tarahu hukman mustahabah, yasbutu liman tarahu hukman mustahabah. Sekarang yang pertama, bahwa keadaan terhenti dan keluar ini berlangsung pada sang wanita secara terus menerus dalam setiap keadaannya, ya. Artinya dalam setiap waktu, dalam sepanjang bulan dia mengalami hal ini, darah kemudian terhenti, darah lagi terhenti, darah lagi terhenti, ya. Maka tidak ada keraguan dan tidak ada perselisihan tentang dia adalah darah istihabah. Maka berlaku hukum-hukum istihabah, berlaku hukum-hukum istihabah. Artinya bahwa hukum istihabah adalah wanita yang keluar darinya darah yang ini berlangsung terus menerus atau terhenti sehari atau dua hari saja. Dan hukumnya adalah bahwa wanita tersebut jika dia punya adat kebiasaan sebelumnya, maka dia menetapkan waktu seperti adat kebiasaannya sebagai waktu haid. Dan selebihnya, meskipun darah keluar, dia tetap sholat, puasa, dan boleh digauli oleh suaminya. Ya, ini maksudnya di sini, ya. Jadi keadaan pertama, saya ulangi, keadaan pertama, keadaan di mana seorang wanita mengeluarkan darah haid dengan sifat darah haid, setelah itu terhenti sehari, kemudian keluar lagi satu atau dua hari, kemudian terhenti lagi sehari, demikian seterusnya, silih berganti, ya. Maka hukumnya yang seperti ini jika berlangsung terus menerus, maka dihukumi istihabah. Artinya sang wanita melihat kebiasaannya sebelum datangnya keadaan ini. Kebiasaannya dahulu. Jika dahulu dia haid 5 hari rutin dalam pertengahan bulan, maka berarti ketika terjadi kejadian itu, berhenti darah, keluar lagi terhenti dan demikian seterusnya, maka dia berlaku memperlakukan seperti itu pula. Artinya misalnya di bulan ini awal bulan keluar darah kan, misalnya tanggal 1, tanggal 2 keluar ya, terus terhenti tanggal 3 dan tanggal 4 keluar lagi, tanggal 5 terhenti, tanggal 6 keluar sampai tanggal 10 terhenti lagi seperti ini ya. Maka yang seperti ini tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 kurang lebih ya, atau tanggal 11-12 kurang lebih, dia memperlakukan seperti wanita yang bersih, seperti wanita yang bersih ya. Kemudian pada tanggal 12, 13, 14, 15, 16 ya, atau 5 hari pertengahan bulan, dijadikannya sebagai waktu haid. Meskipun boleh jadi di antara hari-hari itu pernah terhenti darah ya. Sebaliknya di awal bulan tadi, meskipun hari-hari itu mungkin darah tetap keluar, tetap ada, tetap dianggap suci. Kenapa? Karena hukumnya sekarang adalah hukum istihadah. Dan hukum istihadah adalah dilihat kepada kebiasaannya dahulu ya. Jika dia punya kebiasaan, maka dihukumi seperti apa yang berlaku, yaitu bahwa jadi dia mu'tadah, dia punya kebiasaan dahulu sebelum terjadinya perkara ini, maka dia memperlakukan dirinya seperti kebiasaannya yang lalu. Dengan kata lain, awal bulan dihukumi dia bersih meskipun keluar darah, dan pertengahan bulan, 5 hari pertengahan bulan, dihukumi dia mengalami haid meskipun boleh jadi diantaranya darah pernah terhenti sehari atau 2 hari. Setelah itu akhir bulan tanggal 16 ke atas atau 17 ke atas, maka dianggap bersih meskipun darah tetap keluar. Mengapa? Karena hukumnya istihadah. Jelas ya? Hukumnya istihadah. Jelas ya? Itu yang diberlakukan. Ini jika dia mu'tadah, jika dia punya kebiasaan sebelumnya. Ya. Dan tentunya tidak semua wanita seperti ini. Sekarang terjadi seorang wanita, dia tidak punya kebiasaan, dalam arti sejak dia balik darah haid itu tidak teratur kondisinya. Kadang dia awal bulan, kadang di akhir bulan, kadang di pertengahan bulan, kadang 3 hari saja, kadang 7 hari atau bahkan 10 atau 15 hari. Ya? Maka jika seperti ini berarti dia tidak punya kebiasaan sebelumnya. Ya? Maka sebagian ulama melihat jika keadaan seperti ini, maka dia mumayyizah, itu wanita yang mampu membedakan darah haid dengan yang bukan haid, atau tampak ada tamyiz soleh. Misalnya begini, seorang wanita sebelumnya setelah dia balik misalnya usia 14 tahun, 13 tahun dia mulai balik, haidnya tidak teratur, haidnya tidak teratur, tetapi sifat darah haid itu jelas, terang ya, spesifik, dia bisa tahu dengan baik ya, sehingga dia bisa mengetahui apakah ini darah haid atau bukan. Kadang keluar darah bukan seperti sifat darah haid, maka dia mengatakan ini bukan darah haid ya. Maka disebut dia mumayyizah, dia mampu membedakan, dia punya tamyiz yang soleh tentang darahnya tadi ya. Maka sebelum ulama berpendapat, jika terjadi hal seperti ini pada dia kemudian suatu ketika, bukan lagi tidak berubah, tidak beraturan haidnya, tapi bahkan kemudian darah keluar sepanjang bulan ya, atau terhenti sesaat kemudian keluar lagi, terhenti sehari keluar lagi terus sebagainya, maka dia berlaku hukum istihadah juga, tapi berbeda ya. Bedanya adalah bahwa kalau yang pertama tadi disesuaikan dengan kebiasaan dahulu, adapun ini tidak punya kebiasaan, makanya sering mengatakan bahwa dia dihukumi seperti mumayyizah. Artinya dia melihat mana di antara darah yang keluar pada sang wanita tersebut pada bulan itu yang dia sifatnya adalah sifat darah haid, mana yang bukan sifat darah haid. Maka yang sifatnya darah haid dihukumi sebagai darah haid, dan yang bukan dikatakan dia bersih. Dikatakan dia bersih. Wallahu a'lam bissawab. Adapun jika tidak ada tamyiz yang saleh, tidak bisa dibedakan sama sekali, ya, maka sang wanita berada pada sifat yang disebutkan oleh para ulama sebagai mutahayyirah, yaitu wanita yang bimbang, yang tidak punya adat kebiasaan sebelumnya, dan juga tidak tahu, tidak bisa membedakan dengan jelas. Artinya bahwa darah yang keluar dari dirinya sepanjang bulan satu warna terus, itu satu sifat terus, ya, sehingga dia tidak bisa membedakan ini darahnya betul-betul kental, ini betul-betul ini darah haid, yang sana seperti cucian daging saja dan sebagainya, bahwa itu bukan darah haid, ya. Dia kurang bisa membedakan, tidak tampak perbedaan yang spesifik pada darah yang keluar sepanjang bulan. Apa sifat, apa hukumnya kalau begitu? Maka yang seperti ini dihukumkan oleh para ulama bahwa dia mengambil kebanyakan dari haidnya para wanita. Artinya bahwa wanita secara rutin biasanya kebanyakan wanita haidnya 6 atau 7 hari. Maka dia mengambil 6 dan 7 hari dari waktu haidnya pada bulan itu yang dihukumi sebagai waktu haid. Ya. Kemudian setelah itu diterapkan itu pada awal bulan. Awal bulan maksudnya awal bulan apa nih? Hijriah atau miladiah? Awal bulan Hijriah tentu saja, ya. Maka dia mengambil 6 atau 7 hari awal bulan Hijriah sebagai waktu yang dihukumi dia haid. Selebihnya hari itu, maka dia dihukumi wanita yang bersih. Bagi wanita yang bagaimana ini? Bagi wanita yang tidak punya kebiasaan dan tidak punya tamyiz yang saleh, tidak tampak perbedaan yang kata orang signifikan pada yang jelas pada darah-darah yang keluar itu pada bulan itu, maka kalau begitu dia disebut mutahayyirah, yang bimbang, yang bingung, ya. Maka kalau begitu dia dihukumi seperti apa yang ada pada kebanyakan wanita, ya. Ini pendapat sebagian ulama, tapi sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwa ada yang lebih utama dari menghukumi dengan 6 atau 7 hari ini, yaitu dengan melihat aqrabul an-nisa'i lah, wanita yang paling dekat dengan dia. Artinya sang wanita yang seperti ini, yang mutahayyirah ini, yang benar adalah dia menyamakan keadaan dirinya dengan keadaan wanita yang lebih dekat dengan dia. Apakah itu ibunya misalnya, atau saudara perempuannya. Artinya dibandingkan, jika ternyata saudara perempuannya haidnya rutin, atau di keluarganya wanita itu haid rutin 10 hari dalam sebulan, dan itu di akhir bulan, maka dia lakukan seperti itu. Bukan dengan 6 atau 7 dan di awal bulan, bukan. Jadi patokannya adalah kepada wanita yang lebih dekat keadaannya dengan dia, ya. Adapun pendapat yang mengatakan 6-7 tadi, mereka mendasarkan kepada sebuah hadis, tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah, sehingga inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bahwa dia mengembalikan kepada wanita yang lebih dekat keadaannya dengan dirinya. Wallahu a'lam bissawab. Itu rincian dari keadaan yang pertama, ya. Sebenarnya ringkas saja Syekh membahas. Jika terjadi darah yang sehari keluar, sehari berhenti, terjadi terus menerus daiman selama sebulan itu, maka wanita dihukumi sebagai wanita yang istihadah, ya. Dan hukum istihadah ini kita bagi menjadi tiga tadi, ya, tiga sesuai dengan para ulama. Apa tadi? Yaitu mu'tadah, wanita yang punya kebiasaan sebelumnya, maka istihadahnya ditentukan dengan kebiasaan yang lama. Perbedaan yang keluar itu. Yang kedua, jika tidak juga, itu sejak awal haid demikian, atau mungkin setelah melahirkan, kemudian setelah itu kembali haid datang, tetapi tidak berubah, tidak berapuran lagi, ya, dan tidak bisa dibedakan mana yang darah haid, mana yang bukan, ketika terjadinya darah yang terus menuntut keluar tadi. Maka kalau begitu dia masuk pada tingkat yang ketiga. Sekarang yang ketiga itu mutahayyirah, bingung atau tentang urutannya, di mana dia menelangkan itu kepada wanita yang paling dekat kekerabatannya dengan dirinya. Wallahu a'lam bissawab. Keadaan yang kedua, alla yakuna mustamirran mal unsa biha ya'tiha ba'dul waqti wa yakunu laha waqtun waqtu tuhrin sahihun. Bahwa keadaan ini tidaklah berlangsung terus menerus pada sang wanita. Keadaan berhenti keluar, berhenti keluar ini tidak berlangsung terus menerus, ya. Ya, tiada ba'dul waqti, hanya datang beberapa waktu tertentu. Ya. Misalnya bahwa beberapa hari darah keluar, kemudian sehari, dua hari terhenti, setelah itu keluar lagi, setelah itu terhenti, setelah itu keluar lagi sehari, terus terhenti seterusnya. Ya, makin ba'dul waqti. Hanya pada sebagian waktu tertentu saja, ya. Nah, bagaimana hukumnya sekarang? Ya, inilah dari perselisihan antara para ulama. Jadi, jika darah yang kemudian terhenti darah dan keluar lagi, ini terjadi tidak, ya, hanya terjadi hanya pada beberapa waktu tertentu, wa yakunu laha waqtun waqtu tuhrin sahihin, dan sang wanita memiliki waktu bersih yang benar, ya, hal yakunu tuhran aw yunsahabu alaihi ahkamul haid. Maka ada perselisihan di antara para ulama tentang waktu di mana terhentinya darah tadi, naqa ini, saya tadi 1, 2, 3 keluar darah, hari keempat terhenti, kemudian kelima keluar darah lagi, sampai itu terhenti, ya. Maka waktu ke keempat tadi, hari keempat tadi, apakah dia dianggap sebagai waktu haid atau bukan? Itu masalah, ya. Apakah dia dihukumi bersih atau berlaku padanya hukum-hukum haid? Maka saya mengatakan sama Abu Syafi'i fi ashahi qawlihi annahu yansahibu alaihi ahkamul haid fayakunu haidan wa huwa ikhtiyaru syekh al-Islam Ibn Taymiyah wa sahib al-Fa'iq wa madhhab Abi Hanifah. Maka mazhab Syafi'i yang paling kuat di antara pendapatnya adalah bahwa berlaku padanya hukum haid sehingga dia disebut haid, dan dia adalah pilihan atau pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan Sahibul Faiq, penulis kitab Al-Faiq, dan dia adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi hari keempat ini menurut pendapat yang kuat di antara dua pendapat Imam Syafi'i bahwa dia adalah haid. Jadi naqa, bersihnya dan terhentinya darah di tengah-tengah waktu haid tadi dihukumi juga haid. Oleh siapa? Imam Syafi'i, atas pendapat beliau, kemudian Ibnu Taimiyah, kemudian juga mazhab Imam Abu Hanifah dan Sahibul Fa'il, ya. Mengapa? Mereka mengatakan wadzalika li'anna al-qissata al-bayda la tura fihi wa li'anna law ju'iya tuhran la kana ma qablahu haidha wa ma ba'dahu haidha wa la qa'ila bihi illa lam qarat al-'iddatu bil-qur'i bi khamsati ayyam. Kepada mereka yang mengatakan bahwa dia telah haid, sebab ketika terhenti darah pada hari keberapa tadi, contohnya hari keempat, ketika terhenti darah maka tidak terlihat qusatul bayda, cairan putih yang merupakan tanda bersih, tidak terlihat, ya. Itu satu alasan, walaupun tentunya kita ingat bahwa para ulama menyebutkan ada dua tanda yang menunjukkan bersih tidaknya wanita dari haid. Tanda pertama adalah qusatul bayda, yang dia ada dua pendapat tentang qasatul bayda, apa itu qasatul bayda, yang rajih dari para ulama bahwa dia adalah cairan putih yang keluar dari rahim. Dan ini satu pendapat Imam Ahmad. Satu pendapat lagi mengatakan bahwa qasatul bayda intinya adalah jufuf, keringnya dari darah. Ala kulli hal, yang kuat adalah bahwa dia cairan putih yang keluar dari rahim. Itu tanda pertama. Tanda yang kedua adalah jufuf, yaitu bahwa sang wanita memasukkan kapas ke tempat keluarnya darah, dan kapas keluar dalam keadaan kering, tidak ternodai oleh darah, tidak ada bercak darah, maka itu berarti tidak bersih. Ya, maka ini jufuf namanya, jufuf, ya, kering. Nah, kalau seperti ini terjadi, maka berarti dia sudah sah bersihnya. Adapun wanita tadi yang hari pertama, kedua, ketiga keluar darah, keempat terhenti, kemudian kelima, enam keluar, tujuh terhenti dan seterusnya, bahwa pada hari keempat itu tadi tidak terlihat qasatul bayda, maka jika tidak terlihat berarti hukumnya belum bersih. Ya, kemudian alasan yang lain, kalau ia dijadikan sebagai bersih yang sah, maka akan terasa janggal ketika dikatakan bersih ini ada di antara dua waktu haid. Satu, dua, tiga haid, empat bersih, lima, enam haid lagi. Maka sebelumnya haid dan sesudahnya haid, terlalu dekat jarak antara dua haid ini. Ya, jadi katanya apa? Ini perkara yang tidak mungkin, atau tidak ada seorang alim yang berkata seperti ini, bahwa waktu tuhur ini tadi diapit di tengah-tengahnya oleh haid. Ya, sebab kalau begini terjadi, kalau ini dibolehkan terjadi atau dikatakan sah terjadi, maka akan mungkin terjadi seorang wanita selesai iddahnya dengan qurut, dengan bersih, ya, hanya dalam waktu 5 hari. Iddah maksudnya iddah bagi wanita yang dicerai, ya. Kata Allah SWT, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun, ya. Wal mutallaqat, dan wanita yang dicerai, yatarabbasna bi anfusihinna, maka mereka menahan diri mereka, ya, salah satu tiga kuru di masa iddah mereka, tiga kuru ini ada khilaf yang masyhur dengan para ulama, apakah dia haid atau kuru artinya tuhur, bersih dari haid. Dan yang kuat dalam hal ini syafi bahwa dia adalah bersih. Jadi bahwa dikatakan wanita menyelesaikan masa iddah jika dia telah tiga kali bersih dari haid, dikira sekarang, ya, kemudian dia haid. Setelah dia bersih dari haid, maka satu kuruh. Kemudian dia haid lagi. Setelah bersih dari haid, dua kuruh. Kemudian dia haid lagi. Setelah bersih dari haid yang ketiga, maka dia sah tiga kuruh. Itulah pertanda habisnya masa iddah. Ya. Nah, dikatakan tadi, jika apa yang terjadi dari waktu yang terhentinya darah di tengah-tengah masa haid dianggap sebagai waktu bersih yang sah, ya, maka dikhawatirkan atau mungkin terjadi seorang wanita selesai masa iddahnya hanya dalam 5 hari saja. Bagaimana terjadi itu? Ya, dicerai dia. Dicerai hari pertama. Hari kedua keluar haid. Terhenti hari ketiga, maka satu kuruh. Ya. Kemudian hari keempat keluar darah lagi. Hari kelima bersih lagi, ya, 20. Nah, sebenarnya dia ditemui pertama tadi dari haid yang mulai ini, ya. Jadi, saya agak banyak tadi, ya, harusnya begini. Haid wanita itu, ya, hari pertama setelah dicerai. Hari pertama, ya, hari pertama setelah dicerai, maka dia haid. Hari kedua bersih, ya, satu kuruh. Hari ketiga keluar darah lagi. Empat hari, ya, kuruh yang kedua. Hari kelima dia haid, maka hari keenam sudah halus masa iddah. Hari keenam sudah halus masa iddah, maka 5 hari wanita menyelesaikan kuruhnya. Ya, dan ini kata Syekh bahwa sesungguhnya tidak ada pendapat yang seperti ini diantara para ulama yang mengatakan wanita habis masa iddahnya hanya dalam tempo 5 atau 6 hari. 6 hari tidak ada yang seperti itu, ya. Jadi kalau begitu, ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga selanjutnya, walaiannahu law ju'ila tuhran lahasala bihi harajun wa masyaqqah bil iktisal wa ghairi kull yawmain. Dan jika ia dianggap sebagai bersih yang sah, ya, maka akan terjadi kepayahan dan kesulitan bagi sang wanita untuk mandi dan yang lainnya dari perkara-perkara haid. Mengapa? Karena dia setiap dua hari dia berbuat seperti itu, ya, dia harus mandi bersih. Dikatakan jika terjadi tingkat kesulitan, ya, maka kesulitan tersebut memberikan pengaruh berupa adanya keringanan dan rukhsah, ya. Al-masyaqqah orang yang dingin khawatir akan kebinasaan ketika dia berwudu dengan air yang dingin, maka dibolehkan tayamum, ya. Ketika orang yang punya air tetapi tidak cukup untuk bekalnya dalam perjalanan sedangkan dia hendak sholat, maka ada kesulitan bagi dia, maka diizinkan baginya tayamum. Maka masyaqqah, kesulitan, selalu menekankan adanya keringanan, ya. Jadi ini saya dasar, saya lihat, ya. Baik. Jadi ini perkataan Syekh Ibnu Utsaimin, dia mengatakan pendapat yang mengatakan bahwa dia dianggap apa tadi? Waktu hari yang keempat dianggap apa? Haid. Dianggap haid dengan tiga alasan argumen yang dia kemukakan, yang kata beliau kalau begitu dengan tiga argumen ini tidak mungkin dia adalah bersih yang sah. Namun beliau menyebutkan pendapat yang masyhur di kalangan Hanabilah. Wal masyhur min madhhab Hanabilah anna ad-dama tajawizu istihadatan. Yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal bahwa darah yang keluar adalah haid dan yang bersih tadi empat ini adalah bersih suci, ya, kecuali jika dihitung jumlahnya nanti ini melebihi waktu haid yang terbanyak. Ya, ingat tentu saja mazhab Imam Ahmad menetapkan waktu haid yang terbanyak itu 15 hari. Dia mengatakan wanita tidak mungkin haid lebih dari 15 hari. Ya, itu batas maksimalnya. Jadi kalau terjadi seorang wanita haid lebih dari 15 hari, maka kata mereka itu berarti tidak istihadah. Tidak istihadah. Atau dianggap darah wanita sudah suci. Ya, jika ternyata dia tidak sampai panjang bulan, maka dianggap itu darah wanita. Di hari ke-16, 17, 18, 19, 20, masih keluar darah, dianggap darah rusak. Adapun kalau ternyata darah terus keluar sampai 29-27, maka itu berarti istihadah. Ya, itu pendapat Imam Ahmad. Ya, tetapi tentu saja pendapat ini lemah. Setelah kita sebutkan, tidak ada keterangan yang sahih tentang pembatasan waktu haid terbanyak. Ya, hukumnya terpulang kepada sifat yang ada. Jika sang wanita mengeluarkan darah haid, maka disebut dia haid. Baik terjadinya lebih dari 15 atau kurang dari 3 hari. Selama dia darah yang keluar adalah dia darah haid. Wallahu a'lam bishawab, ya. Tapi Syekh menyebutkan pendapat Imam Ahmad ini untuk mengingatkan bahwa beliau tidak setuju dengan pendapat itu. Ya, dan untuk membantah pendapat tersebut, sehingga dia mengatakan bahwa yang masyhur dalam pendapat Imam Ahmad dalam mazhab Hanabilah adalah bahwa apa yang keluar dari darah dia darah haid, dan ketika terhenti dia sah disebut sebagai suci bersih, ya, kecuali jika dijumlahkan jumlah haid darah tadi itu tadi, jika dijumlah ternyata dia lebih dari 15, kalau lebih dari 15 maka berarti dia istihadah. Segera kami, ya, maksudnya, ya. وقالت المغني Dan disebutkan dalam kitab Al-Mughni, yang dia adalah salah satu kitab mazhab Hanabilah karangan Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Disebutkan di sana bahwa yatawajjahu anna intifa'ad dami mata naqafa alil yawmi falaysati tuhrin binaan ala riwayat allati hakainaha fin nifat annaha la tultafatu ila maruna al yawmi wa huwa sahih insyaAllah. Sekarang ada perkara yang agak lain ini disebutkan, bahwa diarahkan tentang terhentinya darah ini, jika kalau tadi yang dilihat oleh mazhab Hanabila adalah jumlah darahnya berapa. Ya, namun ingat ini pendapat yang lemah, karena yang benar tidak ada pembatasan jumlah darah haid yang terbanyak dalam sebulan, tidak ada. Ya, maka sekarang Ibnu Qudamah menyorot sisi yang lain, bukan sisi darahnya, tapi sisi bersihnya. Jelas ini, ya. Di mana kata Ibnu Qudamah bahwa diarahkan tentang terhentinya darah itu, kapan ia kurang dari sehari. Seperti misalnya, ya, pada hari kelima atau ketiga keluar darah, dari satu sampai tiga keluar darah. Pada hari keempat, sejak setelah sholat subuh, darah terhenti, dan nanti menjelang asar atau menjelang maghrib darah keluar lagi. Nah, ini berarti kurang dari sehari terhentinya darah, ya? Ya. Jadi ada arahan yang lain, itu meninjau dari sisi bersihnya tadi. Kata beliau, kapan waktu bersih itu kurang dari sehari, maka dia tidak dianggap sebagai bersih. Ya? Dan ini disarkan dalam riwayat yang kami ceritakan tentang nifas, dan bahwasanya tidaklah diperhatikan dari darah yang keluar itu atau terhentinya darah pada waktu itu jika dia kurang dari sehari. Dan itu adalah pendapat yang kuat. Maksudnya, Ibnu Qudamah telah menceritakan sebelumnya tentang masalah nifas. Nifas biasanya wanita mengalaminya 40 hari secara umum. Ya, secara umum. Nah, bagaimana jika terjadi seorang wanita mengalami kurang dari itu? Ya, sebagian ulama ketika membatasi bahwa nifas harus 40, jika terhenti kurang dari itu, maka ada yang mengatakan berarti dia antara sendiri dan tidak. Misalnya dia 29 hari terhenti darah nifas itu, maka katanya apa? 29 hari, hari ke-30 dia sholat tetapi tidak digauli oleh suaminya. Dia sholat karena sudah terhenti darah, tetapi tidak digauli karena jangan-jangan masih akan keluar lagi nifas itu. Karena biasanya 40 hari atau mereka batasi 40 hari, ya. Maka itu yang banyak dari para ulama. Tapi yang benar bahwa 29 hari itu sah sebagai waktu nifas. Ya, meskipun bahkan mungkin 12 hari saja atau 7 hari nifas terhenti, dengan terhenti yang sempurna, maka sah dikatakan dia bersih. Jika keluar lagi darah beberapa waktu kemudian, maka dia tidak dianggap sebagai darah nifas, tetapi dianggap sebagai darah haid yang keluar. Darah haid yang keluar. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kembali, maka kata Syekh, jika bersihnya tadi ini ternyata kurang dari sehari, maka tidak dianggap bersih. Ini 29 tadi terhenti darah, tapi hanya cuma sampai sebelum asar saja. Setelah itu keluar lagi. Maka berarti terhenti tadi itu tetap dia nifas sebenarnya. Nifas. Katanya seperti riwayat nifas, ya. Maka begitu pula tentang haid. Ya, kama hakaina fin nifas, seperti yang kami ceritakan dalam masalah ini, nifas. Maka hukum haid pun di sini berlaku. Kapan terhentinya darah kurang dari sehari, maka tidak dianggap tuhur yang sah. Jelas? Ya. Ini perkataan dari Ibnu Qudamah. Kemudian dia memberikan alasan mengapa ini pendapat yang kuat menurut beliau. Lianna dama yajri marratan wa yanqati ukhra. Karena darah kita ketahui bahwa dia akan mengalir sekali dan kemudian dia kadang terhenti. Artinya tidak mungkin darah itu keluar terus menerus, hatta meskipun mungkin sedang haid misalnya. Kita akan dapatkan kadang dia terhenti, kan? Tidak setiap waktu keadaan wanita itu dia mengeluarkan darah, misalnya wanita yang haid 3 hari misalnya, 3 hari. Apakah setiap detik dalam 3 hari itu dia mengeluarkan darah? Kan tidak. Ya. Boleh jadi kadang sudah dipasang pembalut, maaf, ya. Tapi ternyata ketika akan diganti belum ada bercaknya karena belum keluar. Tapi pada masa haid. Ya. Ya. Kadang juga tentunya kadang sampai penuh dan sebagainya. Ala kulli hal bahwa tidaklah berarti jika dikatakan itu waktu haid, haid mesti keluar dalam setiap waktunya, tidak kan? Iya, pastilah darah keluar, darah mengucur, setelah itu terhenti. Darah mengucur, terhenti, demikian seterusnya ya. Nah kalau begitu, ketika dia terhenti dan kurang dari sehari, ini adalah sifatnya masih terhenti sesaat, belum sah dikatakan terhenti karena bersih. Itu maksudnya di sini. Paham ya? Jadi katanya apa? Dalam setelah darah itu dia mengalir dan sekarang terhenti, tidak terus menerus mengalir. Jadi kalau begitu, keadaan terhentinya darah tadi tidak mesti dikatakan dia bersih. Dilihat dulu apakah dia kira-kira sehari atau dia ternyata kurang dari sehari. Ya, wallahu a'lam. Ini pun ada tadi takrif, ini hanya pendapatan saja ya. Kemudian yang berikutnya alasan beliau, wa fi ijabil ghusli ala man tatahhara ala man tatthuru sa'atan ba'da sa'atin harajun wa yantafi liqawlihi ta'ala wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dan mewajibkan baginya mandi untuk wanita yang bersih sesaat, kemudian sesaat lagi dia keluar darah, adalah haraj yang besar. Artinya, kalau keadaan yang tadi kita sebutkan, hari ketiga atau hari keempat setelah sholat subuh darah terhenti, ya, maka berarti dia harus mandi, mandi wajib, mandi besar, ya. Setelah itu menjelang asar atau setelah sholat maghrib keluar darah lagi, maka dia haid lagi, ya. Kalau berhenti lagi nantinya dia mandi besar lagi, ini haraj dan masyakkah, kesulitan yang luar biasa, ya. Karena dia harus terus memperhatikan keadaannya dan dia terus pula berubah antara mandi karena telah terhenti haid atau masih haid, ya. Yang ini tentu saja dihapuskan dengan surah Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan pada kalian dalam agama ini kesempitan dan kesulitan. Karena itu kata Syekh Ibnu Qudamah, fa'ala hadza, kalau demikian la yakunu inqita'ud dami aqall min yawmin tuhra. Kalau begitu tidaklah terhentinya darah kurang dari sehari itu bersih. Artinya terhentinya darah kurang dari sehari itu bukan bersih. Illa kecuali antara ma yadullu alaihi, jika ia melihat apa yang menunjukkan hal tersebut. Maksudnya apa? Tanda bersih yang dua, itu bahwa dia kering atau cairan putih. Ya. Mithlu an yakuna inqita'uhu fi akhir 'adatiha aw tara al-qutbah al-bayda. Misalnya terhentinya darah itu tadi pada akhir kebiasaannya. Jadi meskipun kurang dari sehari, tetapi ternyata dia adalah akhir adatnya dari hari ke-6 tadi. Hari ke-6, ya, biasanya hari ke-7 dia sudah bersih, ya. Ini tiba-tiba hari ke-6 terhenti darah. Atau misalnya setelah asar hari ke-6 terhenti darah. Apa yang dilakukan? Ya? Tapi ini di akhir adatnya, maka sah dikatakan dia bersih. Ya? Atau dia telah melihat kasatul bayda. Melihat kasatul bayda maka tidak mengapa. Dia telah bersih. Ada tanda bersih padanya. Ya? Syekh Ibn Utsaimin mengomentari dan mengatakan bahwa pendapat dari Sahibul Mughni ini adalah wasatan bainal qaulain, pendapat yang pertengahan di antara dua pendapat yang disebutkan tadi. Dua pendapat yang disebutkan tadi, ya. Wallahu a'lamu bissawab. Dan ini kesan yang menunjukkan kepada kita bahwa Syekh rahimahullah taala, Syekh Ibn Utsaimin, lebih cenderung kepada pendapat yang terakhir ini. Dan itulah yang beliau isyaratkan dalam kitabnya Syarh Mumti juz pertama halaman 500, ya. Jadi intinya tentang terhentinya darah, terputus-putusnya darah haid, ya. Ada dua keadaan Yang pertama keadaan bahwa dia terjadi terus menerus, maka hukumnya tadi apa? Istihadah. Dan ada tiga bentuk. Saya kira telah jelas. Saya ulang tadi dua kali ya sudah. Ya? Hukum istihadah itu tadi bagaimana? Istihadah. Bahwa istihadah berarti dia menetapkan waktu yang dianggap dia haid, meskipun darah tidak keluar, dan yang tersisa dari waktu itu adalah bersih meskipun keluar darah. Nah sekarang tinggal penetapannya bagaimana? Penetapannya tadi waktu haid ini ada tiga bentuk. Jika dia punya adat, pakai adat kebiasaan dahulu. Jika dia mampu membedakan, pakai kemampuan membedakan yang tampak dari darah tersebut. Jika tidak bisa kedua-duanya, maka yang terdekat dengan kerabatnya, dari kerabatnya ya, itu tiga. Yang kedua, keadaan yang kedua, bahwa jika terjadi tidak terus menerus, maka ada dua pendapat. Pendapat yang mengatakan bahwa dia bersih yang sah, ya, itu pendapat Hanabilah, ya. Kecuali jika, ingat, bahwa dia bersih yang sah, kecuali kalau jumlah dari menyorot sisi haidnya, jumlah dari waktu darah yang keluar tadi dihitung lebih dari 15 hari. Jika lebih dari 15 hari berarti yang tuhur tadi itu bukan tuhur yang sah, tetapi dikatakan dia istihadah. Dikatakan dia istihadah. Contohnya ibaratnya begini. Seorang wanita mengalami darah yang keluar selama 3 hari dan setiap sehari kemudian terhenti. Setiap 3 hari kemudian terhenti. 3 hari darah keluar, sehari berhenti. 3 hari keluar, sehari berhenti. 3 hari keluar, sehari berhenti. Ya, terjadi terus menerus. Maka kalau kita jumlah waktu haidnya nanti lebih dari 15 pasti. Iya kan? Ya. Ya. Karena dari 30 3 diambil berarti cuman iya. Cuman 11 cuman 10 atau 9 saja yang bersihnya kan? Berarti 30 kurang 9 berarti ya, ya tadi 21 atau 20-an yang dia haid, berarti 15. Kalau begitu, yang bersih 10 tadi itu disebut dia istihadah. Ya, bahkan kalau terjadi bulan berikutnya, ya, maka dia memperlakukan bentuk istihadah. Maksudnya istihadah waktu itu adalah waktu bersih. Ya, ya, kita mungkin lihat konkretnya ya. Sekarang ini, 3 hari pertama dia keluar darah, ya kan? Maka dianggap haid kan awal bulan ini. Sehari berhenti. Ya, 3 hari kedua darah haid keluar. Sudah berapa hari ini? 7. Ya. Apakah dia sholat? Tidak. Tidak sholat ini ya. Tapi yang hari keempat tadi? Sholat. Karena bersih menurut Hanabilah. Paham ya? Baik. Sekarang hari ke-8 terhenti darah. Kemudian jatuh hari ke-9 hari ke-7 terhenti darah. Ya. 3 hari pertama darah keluar. Hari ke-4 terhenti. Kemudian 3 hari berikutnya darah keluar, ke-8 terhenti. Ke-8 terhenti. Ingat, setiap terhenti dia sholat. Setiap keluar darah 3 hari dia tidak sholat. Setiap keluar darah ya. Sekarang hari ke-9 sampai ke-11 keluar darah. Sholat atau tidak? Tidak sholat. Hari ke-12 terhenti. Sholat. Kemudian setelah itu hari ke-13 sampai 15 keluar darah. Sholat atau tidak? 3-4 dia tidak sholat. Kemudian 5-6 darah terhenti. Ya. Maka yang 5-6 ini tetap dianggap sebagai waktu haid. Karena dia punya kebiasaan 7 hari sebelumnya haid ya. Hari ke-7 darah keluar. Tetap dianggap dia haid. Kenapa? Karena kebiasaannya. Nah, setelah hari ke-8 mau keluar darah atau tidak, dia sholat. Ya. Karena bulan kemarin terbukti bahwa dia istihadah. Meskipun ternyata terhenti, keluar, terhenti, keluar. Jumlahnya lebih dari 15 ternyata keluarnya itu. Berarti dia istihadah. Maka untuk bulan berikutnya, ketika keluar darah, dia hukumi dia istihadah. Dan kalau istihadah, berarti dia kembali kepada adat yang lama. Kalau adat yang lama 7 hari haidnya, maka kalau begitu demikian pula 7 hari yang pertama dianggap sebagai waktu haid, meskipun dia keluar darah tapi terhenti pada pertengahannya, tidak dianggap, tetap begitu. Setelah 7 hari yang kebiasaannya dahulu sekali, maka itu dianggap waktu yang bersih meskipun darah keluar. Jelas? Ini maksudnya pendapat Hanabila. Ini kan rumit sekali. Rumit kemudian tulis yang sama kan? Iya, maksudnya yang sama nih. Benar sama ya. Pertama yang rumit, kemudian yang kedua bahwa dia itu tadi, dia masyakah yang besar bagi wanita untuk kemudian dia mengira-ngirakan tadi, ya, memperkirakan kemudian dia mandi dan sebagainya ya, hukum-hukum yang panjang ini ya. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa apa yang terjadi di antara waktu tuhur itu tadi, dia dianggap sebagai haid. Dia dianggap sebagai haid. Jelas ya? Ya, jadi apa yang bersih tadi terhentinya darah itu dianggap dia sebagai haid. Jadi bersihnya atau terhentinya darah di tengah-tengah yang diapit oleh keluarnya darah, diantarai yang mengantari keluarnya darah, maka dianggap dia haid juga. Masuk dalam bentuk haid. Ini pendapat saya tadi. Imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah dan Abu Hanifah. Ya, jelas nih. Meskipun terhentinya sehari atau lebih dari sehari. Jelas, ya. Nah, pendapat yang terakhir yang ketiga inilah yang dipilih oleh Syekh Taimi. Apa itu? Bahwa bukan dilihat kepada haidnya, tapi yang dilihat adalah pada bersihnya. Jika bersihnya tadi itu sah dikatakan bersih dalam artian bahwa dia sehari atau melihat qasatul bayda ya, atau pada akhir masa haid, maka dia dianggap sah yang bersih yang sah. Paham ya? Kan beda. Tadi satu mengatakan bahwa dia pokoknya bersih secara mutlak. Pendapatnya Hanabila. Kecuali kalau ternyata dia lebih dari 15 yang haidnya. Pendapat yang kedua tadi, adalah pendapat yang mengatakan bahwa dia pokoknya haid berapa hari pun, ya, terhenti keluar, terhenti keluar, maka yang terhenti dihukumi sama dengan yang keluar berapa hari pun, ya kan? Nah, kemudian Syekh mengambil jalan tengah pendapat Ibnu Qudamah. Apa itu? Bahwa yang dilihat bukan kepada haidnya seperti Hanabila, tapi pada yang bersihnya. Jika bersihnya tadi itu sehari, maka sah dikatakan dia bersih. Jika kurang dari sehari, dikatakan dia tetap haid. Dia bagian dari haid yang berlanjut. Ya, kecuali jika terlihat qasatul bayda atau di akhir waktu haid. Di akhir kebiasaan haid. Itu pendapat dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, yang dia adalah pendapat yang pertengahan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kesimpulannya kalau begitu, intinya yang saya ambil ya, bagaimana hukumnya? Maka sebenarnya sang wanita melihat kepada keadaan yang terjadi. Jika dia mengeluarkan darah 1 2 3 4 hari dan seterusnya ya, maka itu kebiasaannya ya, atau sifatnya adalah sifat darah haid, maka dia menganggap itu haid. Nah, jika terhenti darah itu, maka dia melihat. Jika terhentinya itu disertai dengan tanda-tanda bersih, jufuf, kering, atau qasatul bayda, maka dia bersih yang sah. jika belum ada dan menurut kebiasaannya ini masih waktu haid, maka dia tetap dalam keadaan tidak boleh sholat. Jelas ini? Kecuali jika terbukti bahwa itu berlangsung selama sehari, ya, maka jika terjadi sehari berarti dia sudah jufuh kering, maka sah bersihnya. Ya, adapun ingat tadi hukum asalnya, ya, saya ulangi kembali, seorang wanita dia melihat keadaannya, ya, jika darah keluar 1-2-3 hari, ya, kemudian tiba-tiba terhenti, dan terhentinya itu dia melihat tanda bersih, maka sah dikatakan dia bersih. Rumusannya, praktisnya ya begitu. Jika ada tanda bersih, sah dia bersih. Ya. Jika kemudian setelah bersih ini keluar lagi darah, maka itu berarti darah haid yang baru. Jelas ya? Jika dia tanda bersih. Sekarang, jika dia belum lihat tanda bersih, maka jika masih kurang dari sehari, ya, maka dia beramal dengan pendapat Ibnu Qudamah tadi. Itu apa? Bahwa dia dihitung haid. Masih dihitung waktu haid. Jelas nih? Ya? Apalagi jika dia memang masih di waktu haid dari kebiasaannya. Biasanya dia haidnya 8 hari. Maka ini masih dalam keadaan biasanya dia haid kan? Hanya terhenti. Maka seperti ini tetap dia berarti dia dihukumi haid. Kecuali jika terbukti misalnya nanti terhentinya darah, jadi dia tidak sholat. Kalau ternyata terhentinya darah haid ini berlangsung terus sudah sehari misalnya, maka sejak itu dia sholat. Ya, sejak itu dia sholat. Bagaimana sholat yang ditinggalkan tadi, yang dia sebenarnya sudah bersih terhenti tadi, ya, maka dikhodok. Ada perkara yang mustahab mengqadanya. Artinya bahwa tadi terhenti misalnya hari kelima setelah sholat subuh, ya kan? Dan tidak melihat seorang tadi ya, misalnya dia hari kelima setelah sholat subuh terhenti darah dan dia melihat tanda bersih, berarti bersih kan selesai. Sekarang hari kelima sholat subuh tadi terhenti tapi tidak ada tanda bersih, ya? Maka jika dia maka waktu ini tetap dianggap waktu haid, dia tidak sholat hari kelima ya setelah sholat subuh, tetap dianggap haid, ya, apalagi karena dia pada masa haid, biasanya haid 8 hari atau 6 hari, ya, berarti dia masih belum sholat. Ternyata sampai habis hari kelima darah tidak keluar lagi, maka berarti dia sudah dihitung bersih yang sah seperti pendapat Ibnu Qudamah. Berarti misalnya dia tadi besoknya ya sholat subuh, besoknya ternyata darah belum keluar atau isyaknya malam ke-6 ya, dia tidak darah sudah tetap tidak keluar, nah ketika itu dia sholat. Nah bagaimana hukum sholat subuhnya tadi hari kelima, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghribnya, maka diqada diganti ya, walaupun ini tidak wajib karena tentang masalah ini juga ada khilaf di antara para ulama, ya. Ala kulli hal, kalau Syekh Utsaimin mengatakan bahwa dia diqada, ya, tetapi ini bukan ala salil wujud, kata beliau dalam fatwanya, bukan dalam bentuk kewajiban, tapi dia mengkabar menggantinya, ya, mengganti sholat apa tadi, subuh, duhur, asar, dan maghrib dari hari kelima, karena terbukti hari kelima ini dia bersih sehari penuh, maka dianggap bersih yang sah. Jelas? Maka setelah itu hari ke-6 berikutnya dia sholat dan seterusnya. Jika ternyata hari ke-7 keluar darah lagi, maka dianggap haid yang baru. Dianggap haid yang baru. Wallahu a'lam bissawab. Ini maksud penerapan praktek dari apa yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin dari pendapat yang beliau mengatakan sebagai wasatan bainal qaulain. Dia pendapat yang pertengahan di antara dua pendapat yang disebutkan tadi. Satu pendapat terlalu ekstrim mengatakan bahwa dia adalah bersih yang sah yang itu akan memberatkan wanita, ya. Satu pendapat lagi mengatakan bahwa dia haid, dihukumi haid dan tidak dianggap sebagai bersih yang sah pula. Dan ini juga terlalu menutup perkara-perkara yang memungkinkan terjadinya apa yang terjadi dari bersihnya wanita tersebut, ya kan? Dan maka dia menggabungkan dan mengambil pendapat pertengahan. Wallahu a'lamu bissawab. Saya kira ini pendapat yang atau perkara yang kelima, mudah-mudahan oleh para ahwat dipahami. Dan jika agak bingung sedikit, ya mungkin bisa didengarkan kembali penjelasannya, karena telah kita sebutkan tadi dengan contoh-contoh dalam hari-hari bilangan, ya hari-hari. Saya kira itu insya Allah mudah, cuman mungkin saya agak terlalu cepat sehingga akhwat perlu mengulang kembali lihat kasetnya atau apa, diulang kembali untuk memperhatikan contoh-contoh dan penerapan dari pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini. Perkara yang terakhir adalah an-naw' al-khamis, bentuk yang kelima, jafafun fid-dami, yaitu keringnya darah, bihaitu taral mar'atu mujarrada rutubatin, di mana seorang wanita hanya melihat sekedar rutubah, sekedar cairan pada tempat keluarnya darah, tapi tidak ada bercak dan noda darah lagi, ya. Jafaf namanya, ya. Ini bukan berarti bahwa kering betul, ya tidak. Karena bagaimanapun bahwa cairan, bahwa apa, tempat keluarnya darah ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia senantiasa basah, ya. Ada rutubahnya, ada cairan yang melindunginya, ya. Maka dikatakan kering maksudnya kering dari darah. Yaitu bahwa wanita hanya mendapatkan sekedar cairan atau lendir yang ada pada jalan keluarnya darah tanpa adanya bercak noda darah. Maka kata Syekh, fahadha, perkara ini, in kana fi asna'il haidi aw muttasilan bihi qabla tuhri fahadha haidun. Maka ada dua hukum. Pertama, jika ia terjadi di tengah-tengah masa haid. Contohnya wanita yang haid 7 hari biasanya. Pada hari kelima tidak ada darah, cuma ada cairan-cairan pada daerah tersebut. Ya. Maka yang seperti ini atau muttasilan bi berlanjut dari waktu haid. Waktu haid yang 7 misalnya, dan hari ke-8 belum ada tanda bersih, tetapi yang ada adalah cuman cairan-cairan pada daerah tersebut sebelum waktu bersih, sebelum tanda bersih, ya, maka ini disebut waktu haid. Fahadha haidun, maka ini masih dianggap sebagai haid, ya. Jadi jafaf artinya tidak ada darah, tidak berarti bahwa dia telah terhenti darah, dia telah bersih dari haid, ya. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua, wa in kana ba'da tuhri falaysa bihaidin, adapun jika terjadinya setelah bersih dengan dua tanda jufuf, ya, dan qasatul bayda, maka dia bukanlah haid sama sekali, maka dia bukanlah haid, lianna ghayata halihi ayulhaqa bisufra wal kudrah wa hakadha wa hadha hukmuha, dan karena yang paling tinggi dari keadaan wanita seperti ini yang dia banyak cairannya tadi, ya, paling tinggi dia hanya dihukumkan atau digabungkan hukumnya, disamakan dengan keadaan keluarnya cairan keruh atau berwarna kekuningan setelah bersih dari haid. Apa hukumnya cairan kuning atau keruh setelah bersih dari haid? Hukumnya bersih. Berarti hadis Umabiyah, ya, kunna la na'uddu as-sufra wal qudra ba'da tuhri syai'an, hadis riwayat Abu Dawud, kami tidak menganggap sebagai haid sufrah cairan kuning, kudrah ataupun cairan keruh setelah bersih dari haid. Maka demikian pula cairan putih atau sekedar rutubah, sekedar berlendirnya daerah tersebut tanpa adanya darah setelah bersih dari haid, maka dia bukan haid sama sekali, ya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini hukum yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh, dan dengan demikian selesai pembahasan tentang at-tawari fil haid. Masalah yang akan kita bahas berikutnya nanti adalah masalah pasal yang keempat tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan haid. Nah, ini masalah yang penting, ya, tentang masalah sholat, puasa, tentang masalah membaca Al-Quran, masuk ke masjid, dan perkara-perkara yang lainnya yang berkaitan dengan masalah haid, seperti masalah didekati oleh suaminya, dicampur oleh suaminya, dan masalah cerai, talak, dan sebagainya, ya. Ini akan kita bahas insyaallah dalam kesempatan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan dari akhwat.